إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasihi dan rahmati Allah sekalian, hasil perbincangan saya dengan saudara Nazlan, insyaAllah kita akan menggunakan kitab Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Munir Juz 29, pengarangnya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili Hafizahullah Ta'ala. Tafsir Al-Munir Juz 29 ni dimulakan dengan surah yang pertama. Surahnya ialah surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mulk, surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 30 ayat. Maksud surah Makkiyah ni ialah surah yang turun selepas hijrah. Tak semestinya di Mekah. Boleh jadi di Mekah atau di tempat-tempat lain, tapi masa penurunannya ialah selepas sebelum daripada hijrah. Surah Makkiyah bermaksud surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah, tak kira sama ada di Mekah ataupun di mana-mana tempat. Itulah pendapat yang rajih di kalangan ulama. Nama surah ini dinamakan surah Al-Mulk, bermaksud kerajaan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan ungkapan memulia dan mengagungkan kebesaran darjatnya yang serba unggul dan maha berkuasa. Dia memerintah langit dan bumi, di tangannya kekuasaan mutlak. Dia mengendalikan alam semesta mengikut kehendaknya. Dia menghidup dan mematikan, memulia dan menghinakan, memberi kekayaan dan kemiskinan. Dia bebas untuk memberi atau tidak memberi kepada sesiapa yang dikehendakinya. Surah ini juga dinamakan sebagai Suratul Waqiyah, bermaksud pelindung, dan Surah Al-Munjiyah, bermaksud penyelamat. Justeru ia boleh melindungi dan menyelamatkan seseorang dari azab kubur serta memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya, sebagaimana yang akan dijelaskan selepas ini. Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula menamakan surah ini sebagai Al-Mujadilah, ini pendebat, kerana surah ini akan mendebat dan mempertahankan pembacanya atau pengamalnya dari azab kubur. Kelebihan surah. Banyak hadis-hadis Nabi yang memaparkan kelebihan surah ini. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam hadis lain yang dinilai hasan oleh Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk." Dalam Al-Quran terdapat sebuah surah yang mengandungi 30 ayat yang memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Orang itu juga diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah tersebut ialah yang bermaksud maha tinggi kebaktian Tuhan yang menguasai kerajaan, yakni alam semesta. Jadi kata sini, ada satu surah dalam Quran, bilangan ayatnya 30, boleh menolong orang yang mengamalkan. Amal ni maknanya nak kena faham dulu, okay. Baca kita insyaAllah boleh baca, okay. Sehari dua kali boleh baca, setiap malam boleh baca, tapi mengamalkannya, ini yang kita nak faham isi kandungan surah ini. Dia kata boleh memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Syafaat ni tolonglah. Dia masa sesak, dia tolong. Tak sesak pun dia tolong. At-Tabrani dan Al-Hafiz Al-Ziyad Al-Maqdisi pula mengemukakan riwayat daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Suratun fil Quran khasaman an sahibiha hatta adkhalathul jannata. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu surah yang membela pengamalnya sehingga ia dimasukkan dalam syurga, iaitu ayat yang bermaksud maha tinggi kebaktian Tuhan yang menguasai kerajaan, yakni alam semesta. At-Tirmizi pula mengemukakan riwayat daripada Ibnu Abbas mengenai surah Al-Mulk yang dinamakan sebagai Al-Waqiyah dan Al-Munjiyah. Sabda Nabi SAW, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Ia adalah surah yang melindungi pengamalnya, dia juga penyelamat yang menyelamatkan pembaca daripada azab kubur. Nombor satu sekali, nak tahu azab kubur ni ada orang tak percaya. Yang kedua, bagaimana kalau tak percaya habis cerita. Saya tak percaya azab kubur. Ada orang tak percaya, tulis surat khabar, saya tak percaya, dia tak percaya. Dia bagi hujah-hujah dia, azab kubur tak ada. Okey. Yang ni tak payah dengarlah surah Al-Mulk ni. Yang percaya pada azab kubur macam kita ni lah. Jadi macam mana nak menyelamatkan diri daripada azab kubur? Jadi inilah dia. Okey, antara salah satunya ialah membaca dan mengamalkan surah Al-Mulk. Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala ada menyebutkan 8 golongan yang tidak akan ditanya dalam kubur, dia kata. Yang pertama, asy-syahid wal murabit, orang yang mati syahid. Dapat tak kita ni? Tak tahulah, kan? Wal mat'un, yang mati mengidap sakit taun. Wal mayyitu fi zamanit taun idza kana sabiran muhtasiban. Yang ketiga, yang meninggal pada zaman penyakit taun tengah merebak dan dia bersabar. Bersabar ni artinya dia tak mengeluh-ngeluh. Mengeluh boleh, tapi bukanlah sampai dia menyalahkan takdir pula. Sebab tu kalau berlaku penyakit taun, orang luar jangan masuk tempat tu, yang duduk dalam tu pun jangan keluar. Orang luar jangan masuk ke tempat taun ni, sebab apa? Boleh membawa kepada dia tak sakit, boleh jadi sakit. Yang dalam tu pula jangan keluar, takut penyakit tu dia akan rebakkan. Walaupun penyakit yang berjangkit ni hanya berlaku dengan izin Allah SWT, tapi sebagai salah satu daripada ikhtiar manusia, yang dalam itu, yang dalam penyakit taun ni jangan keluar. Zaman sekarang ni taun mungkin dah kurang lah. Adalah taun. Okay, tapi dekat banyak negara dalam dunia ni tak dengar lah penyakit taun ni. Yang ada H1N1. Okay. Nak masuk sampai ke LIA, lock up kepala dulu. Demam tak demam? Demam, I quarantine. Tapi ramai juga yang dapat kat sini pun. Okay. Dalam pada tahan quarantine tu pun banyak juga yang kena H1N1 ni. Ini adalah satu penyakit yang merebak. Ha? Dengi. Wasiddiqu, dan orang yang benar, kata. Orang yang benar dalam perbuatan dan perkataannya. Ini pun la yus'al fil qabri. Okey. As-Siddiq, orang yang benar dalam perkataan dan perbuatannya. Susah juga nak buat ni. Okey. Kita ni rasanya habis tidak seminggu 3-4 kali mesti ada bohong. Okey. Yang dahsyat lagi hari-hari pun bohong. Lebih teruk lagi sehari 3-4 kali bohong pun ada. Okay. Yang paling banyak kena bohong, nombor 1 orang rumah. Nombor dua bos. Okay. Jadi kawan-kawan ni jarang nak bohong. Okay. Orang rumah ni nombor 1. Pasal dia duduk rumah, kata, mana pilihan beg ni? Tak ada. Oh, doket pasar orang. Macam ni lah orang lah. Tak ada. Nak berjalan pun tak dapat. Dia cakap dia doket pasar orang, tapi dia tak pergi pasar pun. Dia pergi minum teh, tapi dia kebar orang doket pasar. Lepas, saya tak bohong. Tak ada. Saya cerita orang, ramai orang pasar tu. Tak ada. Padahal dia pergi minum teh sekolah dia. Jadi nombor dua, bos. Ini pun selalu juga kena bohong. Datang lambat, nak keluar, balik awal. Okay. Telefon dekat mana nanti? Saya ada dekat sini. Tidak. Kau kat dua ni. Takkan dengan kau bahan, dekat sini, dekat. Dekat dengan pejabat. Bukan dalam pejabat. Dekat, dia kata. Kejap kita nampak dalam pejabat. Tidak. Wasiddiq, yang benar. Wal atfal, dan budak-budak, dia kata. Kita ni dah berjanggut, dah tak ada. Wal mayyitu yaumal jumu'ah awlailatuha. Yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malamnya. Agaknya dapat tak kita ni? Tak tahulah, kan? wal qari'u fi kulli lailatin, dan yang membaca pada setiap malam. Tabarakal mulk, surah al-mulk. Yang membaca pada tiap-tiap malam al-mulk, dia kata. Wa dhamma ba'dhum ilaiha sajada, sebahagian ulama menambahkan lagi surah al-mulk dan surah as-sajadah yang baca pada pagi Jumaat ni. Dan golongan yang terakhir, wal qari'u fi maradi mautih qul huwallahu ahad, orang yang mengamalkan bacaan ketika sakit nak matinya, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni walaupun surahnya pendek, tapi makna dia besar, sebab ia dalam tu ada menceritakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebut oleh Imam Suyuti sajalah. Okey. Dalam banyak-banyak rujukan yang jumpanya Imam Suyuti. Walau macam mana pun, kita boleh ambil sebagai salah satu daripada kelebihan beramal. Okey. Apa yang kita agaknya syahid payah. Sakit taun tak tahu. Kita ni tahan tinggi, lama jantung, diabetes. Okey. Nasallahu taala al-afwa wal afiyah. Bersabar pada zaman taun pun belum tentu. Sedik bercakap benar dah sebut dah tadi. Al-atfal kita pun dah tua. Mati pada hari Jumaat, malam Jumaat, belum tentu dapat lagi. Okey. Tapi yang mati pada hari Jumaat, malam Jumaat ni pun ada setengah ulama mengatakan bukanlah semestinya mati pada hari Jumaat, malam Jumaat ni pun dia bagus. Sebab kalau betul lah mati pada hari Jumaat, malam Jumaat ni bagus, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak wafat hari kami, hari Jumaat. Wafat hari Isnin, tidak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun tak wafat pada hari kami, hari Jumaat. Jadi mereka ni lagi lah hebat pada kita, kata. Baik. Tapi yang ni mungkin kita boleh buat lah. Membaca pada tiap-tiap malam tabarakal mulk, dan sebahagian ulama menambahkan lagi as-sajadah. Yang akhir ni, sakit nak mati, membaca surah al-ikhlas qul wallahu ahad. Tak tahu, kalau pelantung pang terus meninggal aja, Allah pun dah sebut. Sahkan macam qul Allah, sebut Allah pun dah sebut. Jadi yang lain-lain ni agak payah lah. Yang mungkin boleh buat, ni ada satu. Okay, jadi kita cubalah amalkan. Kalau boleh tiap-tiap malam pun seminggu, satu malam seminggu sekali. Okay? Ataupun lebihkan sikit. Satu malam seminggu, satu minggu semalam dua malam ke. Okay. Dalam maksud dia besok lah tu. Ya, benda ni tuan-tuan dan perempuan, nak jadi biasa je. Macam semain tasbih lah. Saya ingat masa saya budak-budak tu semain tasbih. Dengar Qiyamul Lail. Ah, dah tak sadar mati lah tu. Qiyamul Lail parah. Semain tasbih, Allah lagi lah parah semain tasbih. Dan nampak memang susah je semain tasbih ni. Kenapa? Nak baca tiap satu tu tasbihnya 15, 10, 10. Lepas tu nak lama sujudnya, lama pun. Belum buat lagi dah mengeluh dah. Tapi bila kita makin tua, makin tua, bila tak ada semain tasbih, kita dah rasa tak lama tak semain tasbih. Dia macam tu. Ini pun sama lah. Bila kita mula nak buat tu, memang kita rasa susah. Pada surah Yasin lah. Surah Yasin. Okay? Surah Yasin. Ada orang dia tak menghafal pun surah Yasin, tapi dengan sendirinya dia boleh hafal. Okay. Pergi dekat jarah orang meninggal, surah Yasin dah habis. Dan boleh ni, tidak. Baca boleh 83 ayat, tak ada masalah apa-apa. Elok tajwid semua. Walhal dia tak pernah minta pun untuk hafal. Sebab apa? Sekian tahun, berapa puluh tahun dah dia membacanya pada tiap seminggu sekali. Jadi lama dia lekat di sini. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Maha tinggi kebaktian Tuhan yang menguasai kerajaan alam semesta, malah dia yang maha berkuasa atas segala-galanya. Ayat 62. Dia mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat nombor 3. Dia mencipta 7 petala langit bertingkat. Namun engkau tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang kecacatan. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pengamatanmu. Dan dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Ayat nombor 4. Kemudian dan ulangilah pengamatanmu berkali-kali ke langit. Nescaya pandanganmu itu hanya akan membawa kepadamu perasaan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, dan serba tidak berupaya untuk menatapinya. Ayat 65. Memang sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menghiasi langit yang hampir dengan dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan serpihan bintang-bintang itu sebagai bahan rejaman terhadap gerombolan syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab api neraka yang menjulang-julang. Tafsiran dan ulasan. Maha tinggi kebaktian Tuhan yang menguasai kerajaan di alam semesta. Malah Dia yang maha berkuasa di atas ke atas segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan dirinya yang maha mulia dalam rangka memberi pengajaran dan panduan. Allah Subhanahu Wa Taala memaklumkan bahawa Dia menguruskan semua makhluk mengikut kehendaknya. Dia memiliki kuasa yang maha sempurna di atas segala-galanya. Tiada yang dapat melemahkannya. Bahkan Dia mengendalikan pemerintahan alam buana ini menurut kehendaknya, baik untuk memuliakan seseorang mahupun untuk menghinakannya, mengangkat atau menjatuhkan, memberi nikmat atau menyeksa, memberi anugerah atau memenahan anugerah. Tiada yang berhak mengungkit hukumannya atau mempersoalkan kebijaksanaan, keadilan dan kekuasaan mutlaknya. Siapa di antara makhluk atas dunia ni yang boleh puji diri sendiri? Tak ada. Kalau puji je, riaklah jawab. Okay. Puji diri sendiri saja. Okay. Jawabnya riak. Tapi khaliqul makhluk boleh puji dirinya sendiri. Tuhan yang menciptakan makhluk boleh puji diri sendiri. Dia beritahu bahawa Dia adalah yang maha suci, mengagungkan dirinya. Lepas tu Dia beritahu pula bahawa Dia ni maha sempurna dalam menguruskan semua perkara, dalam menguruskan dunia ini, makhluknya, manusia, haiwan, binatang, tumbuhan, semua diuruskan dengan sempurna. Dia boleh kendalikan mengikut kehendaknya. Dia boleh baik untuk memuliakan seseorang mahupun untuk menghinakannya. Ya. Berpuluh-puluh tahun sanjung dia orang. Okay. Hidup dalam kehidupan seseorang tu berpuluh-puluh tahun disanjung dia orang. Mana pergi pun bertarak-tarak orang ikutnya. Pap sekali jatuh, hina, duduk dalam penjara. Jadi Allah boleh beri. Okay. Ataupun dia kata memberi nikmat atau menyeksa, memberi anugerah atau menahan anugerah. Anugerah yang kita dapat ni, siapa yang beri? Semuanya datang daripada Allah SWT. Walaupun tangan kita, ada orang kata saya ni kalau tak gerak tangan, tak ada joki lah, dia kata. Cakap tu pun melapik-lapik juga sikit lah. Okay. Tapi walaupun kita kata dengan tangan itulah, tangan yang Tuhan beri ni, kita boleh dapat apa sumber rezeki tadi. Tapi kita kena ingat, kalau Tuhan tahan rezeki, kalau tangan kita ada, kita berkodai, kita ada bengkel lah, macam kata tangan kita bergerak. Kalau tangan kita sehat pun, orang Tuhan tak gerakkan orang hantar mentokar ataupun mentosikal untuk repair di bengkel kita, tak ada juga. Jadi kita, kalau kita kata tangan tak gerak dah datang joki tadi, daripada mana benar tak kata-kata itu? Okay. Ada orang kelainan upaya, handicap ataupun OKU kita panggil. Okay. Dia serba tak sempurna, tak macam kita. Kaki tak ada, tangan pun tak ada. Ataupun kaki sebelah, tangan sebelah. Tapi kenapa dia boleh hidup senang daripada kita yang cukup kudrat? Sebabnya yang memberi ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh memberi anugerah atau menahan anugerah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Kalau kau nak beri, tak ada siapa boleh halang. Ada orang dia pernah kena kerja kerajaan, dia pernah kena hukuman tata tertib, potong gaji. Dia pernah kena hukuman tertib, potong gaji. Tapi dia boleh, dia punya promotion lebih, dia boleh potong pula yang masuk sama dengan dia ni. Okey. Kita fikir, dah kena tata tertib ni, tapi dia tata tertib gaji ni, rekod tu dah lama lah. Ok, Okey, orang yang bersih ni pun cicir. Habis daripada mana datang ni? Jadi kalau Tuhan nak beri, tak siapa boleh datang. Begitu juga wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Tuhan tak beri, tak ada siapa pun boleh beri. Kita selalu kata lah kan, duit dalam kocek kita ni, duit dalam kocek kita ni, ni duit kita, okay. Yang dalam bank pun duit kita, okay. Yang dalam dompet pun duit kita, yang simpan di rumah pun duit kita, semua duit kita. Baik, habis kita pasti tak kita dapat manfaat daripada duit ni? Belum tentu. Belum tentu, okay. Duit dalam poket buat cicir, duit orang lain. Yang dalam bank, bank kalau bank tu kalau kena rompak, dia ganti balik. Habis kalau kita padam dulu, duit orang rumah. Duit orang rumah. Ada orang berkira-kira dapat graduti ni esok ni tak ada, nak bosan sikit ni, tambah lebih kurang dalam 15 kaki ke setua. Lepas tu tuan leban ni yang pasang awning tadi, besok kereta masuk sup puih dia tadi. Baru berkira-kira, hari ni pencen, belum puih je PA lagi dah, dah panggil kubur dulu. Jadi apa pun tak duit ada. Sama dengan duit ni, orang rumah juga. Jadi yang betul-betul kita punya, yang dah masuk dalam perut, yang dah kita talan ni, yang ni kita punya. Tapi hal keliling-keliling ni, yang kita boleh kata kita milikinya, tapi adakah 100% kita yakin dia akan kita dapat manfaatkannya? Belum. Jadi kalau Tuhan dia memberi anugerah ataupun menahan anugerah, yang dia tahan tadi, yang ni milik orang lain. Kadang-kadang kita dah simpan duit dalam bank, sekarang kita tengok anak yatim, sian rumah anak yatim ni, okay. Tandas saya pun, kita pun ambil 1,000-2,000 sedekah sana, duit dia, okay. Kita dapatlah pahalanya. Jadi yang berhak mengungkit-ungkit hukumannya atau mempersoalkan kebijaksanaan, keadilan dan kekuasaan mutlaknya, kita ada persoal, okay. Ada orang persoal, kata apa pasal negara Islam macam Indonesia kan, sampai 200 ribu dia telah meninggal tsunami, ya? 200 ribu meninggal, kata. Apa tak jahanamkan mereka? Kata. Hiton tu pula dia kata, memang musuh pun satu. Kita tak ada persoal macam tu. Topannya ialah, ajal bila sudah sampai, dia ada siapa dapat menahan dia lagi. Ajal dia macam tu, begitulah. Yang penting, mati mesti mati. Kita pun belum tentu selamat daripada tsunami. Kita duduk kata Malaysia, dia duduk Malaysia selamat lingkaran api Pasifik, semua tak ada. Sekali, tak macam mana, kawan-kawan ajak pergi Padang. Pergi Padang tak kek Padang dia kena. Rumah, kek rumah dia dah ada Padang, dia ada. Tapi Padang bola lah, dia pergi Padang hanun pula kena. Tak tentu, jadi benda ni tak tentu. Tiada siapa boleh persoalkan kekuasaan mutlak. Okay. Tuan-tuan tahu tak hutan dekat Israel terbakar? Hutan dekat Israel terbakar, okay. Kita ingat handal benar Israel ni, negaranya ialah sebab dia duduk sama Palestin. Palestin mesti mundur kan, negara dia mesti kaya raya, mesti hebat ni. Tengok hutan terbakar, melongoh minta tolong dengan negara keliling-keliling ni. Jordan tolong sikit, Turki pun kata tolong juga, Mosir tolong sikit. Sebab apa? Tak cukup jentera pemadam api. Tengok kapal terbang, bunyi kapal terbang sudah kelajuan lebih hebat. Kapal terbang yang tak ada driver pun ada, yang tak ada pilot pun ada. Kapal terbang saja je. Wuih, handal betul Israel ni, dia boleh ngintip. Tengok api pun tak boleh padam. Apa nama handal lah. Baru dia tahu. Kalau saya jadi Turki lah, tak ada saya nak hantar dia pertolongan tu. Paduli kan, makin rakyat kita dibunuh lah. Masa Mavi Marmara awin kan, dibunuh lah. Patut kalau saya jadi Turki, saya golak kan lah. Tapi lah kan, fikir pasal itu dia, environment punya apa, tolong juga. Baru kita dah ulah Israel ini lah, maham eh. Saya ingat kalau fire brigade ni, kalau Israel apa nama, dengan Indonesia, dengan Indonesia lagi baik. Kalimah tabaraka bererti maha, maha tinggi dan maha agung. Ia menunjukkan kepada kesempurnaan, kebesaran dan keagungan pada tahap maksimal. Oleh itu, perkataan tersebut tidak boleh digunakan untuk selain daripada Allah. Tabaraka tak boleh, hanya untuk Allah saja. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Dak kita macam hari jemaat, yalah ada setengah surau dia baca masjid. Ha, kan sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi tabaraka ni tak ada siapa-siapa boleh guna. Ayat di atas menunjukkan kepada tiga perkara, iaitu Allah Maha Agung dari segala makhluk yang lain. Dialah yang Maha Berkuasa dan yang mentadbir langit dan bumi, di dunia dan juga di akhirat. Dialah yang mempunyai kuasa yang sempurna dan mutlak terhadap segala-galanya. Di antara kekuasaan dan keilmuan Allah, firman-Nya yang bermaksud Dia mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ajal maut dan kehidupan sejak azali lagi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila dah sampai, tidak dilewatkan sikit, tak dilanjutkan walaupun sikit. Okay. Ada orang kata kalau orang yang buat kebajikan, hidupnya suka buat kebajikan, menghubungkan silaturahim. Okay. Jadi umur jadi panjang, dia kata. Okay. Yang buat kebajikan, menghubungkan silaturahim, umur jadi panjang. Kita pun ada tengok kan, orang yang macam ni, hidupnya banyak buat kerja-kerja charity ni, umur memang panjang, 70, 80, tapi dia sihat lagi. Boleh buat kerja charity tu. Dia kata, oh, panjang umur dia ni. Tapi ada juga yang hidupnya berbakti, 48 dah pergi dah. Tapi kita kata, tak betul ke yang kata yang buat kebajikan, yang hubungkan silaturahim, masih hidup dia ni impak umur panjang, tengok 48 dah pergi, dia kata. Selagi 10 tahun nak pijat. Sebenarnya 48 tu dah tambah dah sebenarnya. Sebab sejak azali lagi mungkin dia tu 41 je. Lagi 7 tahun tu Tuhan dah bagi. Jadi panjang bagi dia, pendek bagi kita. Tapi benda tu kita boleh agak-agak jelah. Yang Maha tahunya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menganugerahkan manusia dengan akal fikiran untuk menguji konsep taklif dan melaksanakannya. Dengan demikian dia dapat menguji amalan mereka. Kemudian memberikan balasannya untuk mengenal siapa yang lebih rela, ikhlas dan lebih baik beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Maha Kuat, Maha Gagah dan Maha Perkasa. Tiada siapa yang dapat mengalahkan dan tiada siapa yang dapat melemahkannya. Ya, jadi Tuhan ini kalau manusia tak nak ibadat, Tuhan sikit pun tak rugi. Kalau manusia tak nak buat amal soleh, Tuhan sikit pun tak rugi. Ya. Okay. Kalau manusia cabar Tuhan, ya, ada orang cabar Tuhan, ya, tanam padi semua nak masak menguning, Tuhan hantar ujian. Katalah datang musibah banjir, habis padi-padi semua yang menguning semua habis. Dia terlalu marah, dicabarnya Tuhan. Contoh, ya, mengapa ke? Tuhan dengar dia cakap tu. Tapi apa kesannya kepada Allah? Sikit pun tak ada. Yang boleh masalahnya ani orang yang mencabar ini. Dia Maha Pengampun dan bersedia menghapuskan dosa sesiapa yang bertaubat dan kembali kepadanya selepas menderhaka dan melakukan kesalahan. Rupanya manusia ini senang saja. Walaupun hidup bergelumang dengan maksiat, dengan taubat dia boleh jadi bersih. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar taubat. Istighfarnya, sebutannya untuk taubat tu dia. Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini dipanggil sayyidul istighfar, yakni penghulu segala istighfar. Istighfar yang paling besar lah, kita kira macam tu. Istighfar yang paling besar Allahumma anta rabbi ni tadi. Okey, biasa orang bulan puasa ada orang baca di antara sembahyang tarawih ke sembahyang tarawih tu dia ada zikir ni. Nah, tapi tu bulan puasa je baca. Bulan tak puasa dia pula puasa. Tak puasa tak baca ni, eh? Dia Maha Pengampun dan bersedia menghapuskan dosa sesiapa yang bertaubat dan kembali kepadanya selepas meneraka dan melakukan kesalahan. Walaupun Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Gagah, Dia tetap mengampun dan mengasihani. Dia maafkan dan melepaskan serta membebaskan orang yang terlanjur melakukan kesalahan. Orang yang pernah terlanjur. Okay. Masalahnya, kalau kita baca dalam majalah, adalah majalah. Majalah satu dua majalah, majalah ada banyak dalam di pasaran ni. Kalau kita baca ruangan, okey, tanyalah pembaca, bertanya pengirim, bertanya kepada ada panel dia yang jawab dalam majalah ni. Okey. Saya pernah terlanjur, dia kata. Saya gadis sekian pernah terlanjur dengan kekasih saya. Kini dia bekas kekasih, dia kata. Jadi apa yang saya harus lakukan? Macam-macam jawapan ada, cuba. Tapi saya ingat tuan-tuan pun tak baca. Malas yang baca. Ini. Jawapan ni kalau dia kata, jika anda sudah terlanjur, mohonlah ampun kepada Allah SWT. Pintunya tak pernah tertutup, dia kata. Ha, ni baguslah. Dan jangan ulangi lagi perbuatan tu. Dan berazamlah untuk meninggalkannya terus. Ni bagus. Jawapan yang kurang bagus, lupakan dia sebagai bekas kasihan. Cari kasih yang baru, kata dia. Lagi orang ni kalau yang pengirim ni bila baca lagi miang mana? Kita yang baca pun jadi miang. Tak bawa dia kembali apa? Ha. Bawa dia dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun besar mana kesalahan manusia, Tuhan sedia untuk mengampunkan. Sebab tu kita ni bila orang datang jumpa kita. Okey. Saya ingat cikgu-cikgu ataupun orang terlibat dalam dunia pendidikan ataupun orang yang jadi tempat rujukan dalam masyarakat, selalu ada orang datang jumpa saya ni. Marin tahu lah, dia kata. Marin memang tahu saya ni, Marin, dia kata. Ceritalah apa keburukan dia ni, minum apa semua, apa saya harus buat sekarang. Cerita eh? Ya. Nombor satu, azam tinggal. Nombor dua, jangan ulang. Nombor tiga, jangan cerita sama orang. Orang lain lah. Cerita sama kita, mungkin kita amanah kan. Cerita sama orang lain yang tak ada kena-mengena. Ni ada segelintir orang, dia jumpa orang tu, dia cerita. Sip, Marin tak. Nialah dah balik Mokah, nah, barulah boleh tahan si Marin tak. Jumpa orang tu, cerita lagi. Dia kata, masa kau jumpa bukit, tahu. Masa saya kerja, ingat masa Petaling Jaya, tahu. Tiap-tiap malam, tahu. Keluar saja semua kawan-kawan. Mana dangdut tak pergi, semua pergi. Jumpa orang tu, cerita pula. Kata, Marin si ekor ni, sebaik tak tumbuh ekor ni, tahu. Semua ni. Jadi, bila bercerita semua orang, ini salah. Tuhan dah tutup aib tu, kita pergi buka. Ini yang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, saya pernah dengar dalam televisyen. Beliau bercakap dalam televisyen siaran negara Sedia. Dia kata, orang macam ni patut dia ni didenda. Sayu aqabu ala mafa'al. Dia ni patutnya, dia kata, dia ni patut kena hukum. Sebab dia ni pergi bercerita-bercerita. Dia buka aib dia yang Tuhan tutup. Jadi kalau Tuhan dah tutup, habis. Yang kita pula pergi cerita pada orang tertentu yang amanah untuk ceritakan supaya sebagai satu iktibar, mungkinlah boleh diterima. Tapi kalau jumpa orang tu cerita, jumpa orang ni cerita, ini tak betul. Tuhan boleh tutup, kenapa mulut kita tak boleh tutup? Okay. Pengertian ini dinyatakan dalam firman Allah SWT yang lain, iaitu nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Maklumkanlah kepada para hamba-Ku bahawa Aku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maklumkan bahawa azab-Ku ialah azab yang maha pedih. Suratul Hijr ayat 150. Ayat di atas menunjukkan bahawa mati adalah suatu yang diwujudkan kerana ia adalah makhluk yang dijadikan. Mati ialah berakhirnya pertautan dan hubungan roh dengan jasad. Hidup pula berarti pertautan hubungan di antara roh dengan jasad. Jadi bila kita ni dalam rahim ibu kita, dicipta kita, ditiupkan roh. Bila roh melekat sama kita, jadilah kita. Jadi roh ni barang pinjam, dia panggil. Roh ni barang pinjam. Ada orang Tuhan pinjamkan roh dia 40 tahun. Ada orang pinjamkan 45 tahun. Ada 85 tahun pun tak. Lim Chong Yu, apa nama Tun Lim Chong Yu, 91 Tuhan bagi pinjam roh dia. Banyak tu kan? Jadi dia melekat roh sama badan. Bila mati maknanya terpisah roh. Roh tadi pergi, jasad tadi ada. Dalam kubur adalah jasad tu. Sebab tu yang kata azab kubur ni, badan kena susah ke roh kena susah? Ini pun dibincangkan oleh para ulama. Okey. Dibincangkan oleh para ulama, tapi ada pendapat yang yang katakan sebab yang kena badan ni ialah roh dia. Okay. Roh dengan jasad ni mustahak benar. Okay. Roh dengan jasad ni memang mustahak benar. Jadi roh ni maknanya setiap orang ada roh dia sendiri. Roh khazri, nama khazri lah. Macam tu. Jadi kalau roh itu kena badan, berarti khazri kena badan. Masyaallah taala la faula afia. Jadi cerita dia, dia kata makhluk ni, mati ni adalah makhluk yang dijadikan. Bila dia makhluk, dia patuh kepada yang menjadikan dia. Kalau Tuhan kata, kamu pergi matikan orang ni, mati orang ni. Yang ni biar lu. Kemudian dia kata, ada orang accident, tawuk dah kereta. Bila itu bermakna kita tengok, oh tawuk buat tu ni. Tapi dia adalah sekitar luka punggung mesti kita dia. Hei, saya tu hari nak pergi ke ke Pahang, ke ke Mansul, bukan ke Mansul, apa nama sana? Kemahal. Sungai Kemahal. Lalu Bukit Putus ni. Habis warna kona-kona, bukit tangga. Tak ada bukit tangga lagi lah kan, tak berapa meter tangga lah. Jadi kona-kona, saya ni habis bila mendaki memang tukar perlahan. Saya dah sampai ke nak ujung dah. Orang buat macam mana? Buat cuba berhenti. Jadi sendiri pun kata, oh tak tolong tu tak ada. Dah terlajak lah kereta pun buat. Ni. Bila saya keluar kereta saya, tengok kereta sebuah kereta dah terbalik. Dalam longkang tu. Tak kegaung je lah dalam longkang. Dia sangkut di longkang tu. Saya ingatkan yang buat cania tu, itulah tu punya kereta. Rupa dalam tu lagi. Tengah cania lagi lah. Dalam kereta tu. Yang tolong tu pun dia pun seorang ya. Naik motor. Jadi adalah betul-betul ramai orang berhenti nolong keluarkan hamba Allah ni. Memang penyet betul kereta dia tu. Dia keluar pun ikut cermin belakang ni. Pecahkan cermin belakang, keluar nyusup tengok di belakang. Keluar parah dia. Tengok keluar elok mati kat tepi handphone dia. Saya tengok dia mencet handphone tu mana okey kan. Saya pun start apa motor sambung perjalanan pergi ke apa ya. Menghidupkan bererti menyerap roh dalam spesies yang hidup. Contohnya manusia, mereka dicipta untuk diuji. Tujuan utama manusia diuji ialah untuk menonjolkan kesempurnaan ihsan golongan muhsinin atau mereka yang berbuat baik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Qatadah bahawa firman Allah SWT yang maksud dia mentakdirkan adanya mati dan hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna Allah azalla bani adama bil maut wa ja'ala dunya dara hayat thumma dara mautin wa ja'ala al-akhirata dara jazain thumma dara baqa. Sungguhnya Allah SWT menamatkan rasa bongkak anak Adam dengan kematian. Ya, orang ni kalau hidup bongkak, bila mati habis. Apa tak kan kita hidup, kalau baju tak bersaiz bising. Kau ni pun rosak tak betul ni semua rumah lah. Sama dua lah kan tu dia. Pilih baju lain tu dia. Rosak lah baru kawan ni. Dah rosak yang baru, kolar pula. Apa lah jenis ni, bengot tadi tu dia. Tak ada yang lain ke, pakai push jacket lah. Kena senang tak nampak kodot tu dia. Tie pun macam tu. Semalam dah tie ni lah, tie lain yang bolang tu pilih ambil tu dia. Sebab takut ada kawan cakap tie yang sama je kan. Jadi kita pun rasa bongkak je semacam. Tuhan menamatkan rasa bongkak anak Adam dengan kematian. Bila mati, putih dia pula semua. Mana pitai tadi? Ha. Eh, mana baju yang bersahit tu? Sampai suruh orang tukang gunting ikapan sahit dulu. Allah jadikan dunia persada kehidupan, dia kata. Dan kemudian Allah menjadikannya tempat kematian. Dunia, tempat hidup dan tempat mati. Mati ni pada atas dunia lah. Walaupun dalam laut pun dia meninggal, atas dunia juga. Ha? Allah menjadikan akhirat pula sebagai tempat pembalasan, kemudian sebagai tempat yang hidup yang berkekalan. Jadi kita hidup ni yang kekal di sana. Kadang-kadang kita pun tak fikir kan, dunia ni macam sementara. Kita pun tak fikir. Kita tak fikirlah mana kata dunia ni macam sekejap je. Kita fikir macam nak lama lagi. Tak salah lah mana kita fikir dunia ni lama. Dengan syarat kita ambil positif. Artinya minta umur panjang sebab apa? Nak beramal. Orang selalu kapan? Tak panjang umur share. Murah joki share. Panjang umur murah joki untuk apa? Tu. Itu kita mesti menjawab. Panjang umur murah joki. Umur panjang joki murah. Badan tak sihat tak ya dah. Umur panjang joki murah badan sihat tapi tak beramal pun tak ya dah. Baik. Jadi kita hidup yang kekalnya sana. Sana pun kekal. Perkataan al-maut yakni mati disebutkan terlebih dahulu daripada perkataan al-haya yakni hidup dalam ayat berkenaan kerana mengingati mati lebih mendorong seseorang untuk beramal. Punya mengingati mati ni lebih mendorong seseorang untuk beramal. Tapi tak je dah kan. Dalam khabar mati, mati, mati lah. Mati, mati, mati, biasa mati. Bahkan ada orang pula dia kata, bila dia kata daripada saya sakit macam ni, biarlah saya mati. Daripada saya hidup terseksa macam ni, baik saya mati. Dia berfikir mati tu lebih senang lagi daripada hidup yang terseksa ni. Dia pun tak tentu lagi. Dia boleh jamin adakah mati dia lebih senang. Bahkan ni hidup dia lebih senang sebab dia ada peluang untuk kembali ke bakal jalan. Kau dah mati, biasa tak ada lagi lah. Jadi, tapi Allah SWT sebut dalam Quran, surah Al-Mulk ni, disebut mati dulu, baru hidup supaya orang terdorong untuk beramal. Jadi, nak cerita takutkan orang ni, nak takutkan diri sendiri, nak takutkan orang, selalu cerita mati. Tapi ada orang muak dia. Mati, mati, mati, mati. Tak ada lah cerita lain tu. Okay. Bila ada sikit ajakkan cerita mati tu tak ada. Ayuh pula cerita mati lepas tu. Kata dah apa tak ada. Cerita mati lah tu tak ada. Jadi kita dengarlah cerita mati sebelum kita mati. Dah mati biasa tak dengarlah cerita mati ni. Maksud kita ada pendengaran ni, kita dengar ada cerita mati ni. Mati ni macam ni, macam ni, macam ni. Sebab kita semua akan rasa. Okay. Kita semua akan rasa. Kalau ada tong jenazah tu, sini pun ada tong jenazah tu kan. Beliau keluar-keluar surau tu tengok lah. Nama siapa lah masuk dalam ni dulu kan. Siapa lah kena basuh dulu kan ni. Dalam ni. Tengok dulu. Tapi ada orang tak tu kan. Saya ingat masa kecil-kecil dulu lah. Masa kecil-kecil dulu. Bila tengok benda-benda yang pelik ni, kita suka. Tengok mimbar ni pelik ni, kita jangan dapat. Kita pun main atas dia. Tengok tong jenazah ni pun pelik, ni main nyuruk dalam tu. Sebab kita tak matang lagi, kita pun tak fikir. Tak fikir bahawa kita bila dah tua ni, berani kita main nyuruk dalam tu. Takut terus dipikul dia orang. Sikit ya. Firman Allah SWT yang maksud, dia mencipta 7 petala langit bertingkat, namun engkau tidak melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang kecacatan. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pengamatanmu dan dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan. Maknanya, Allah SWT mewujudkan dan menjadikan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Setiap lapisan langit itu berasingan dari yang lain. Oh, dia asing-asing langit ni. Satu lapis, lapis, lapis. Ini berdasarkan hadis yang mengisahkan tentang peristiwa Isra' dan hadis lainnya. Oh, dalam peristiwa Isra' Isra' dan Mi'raj lah. Jadi cerita tu, langit ni jumpa siapa, langit ni jumpa siapa, Nabi SAW jumpa siapa, langit ni nombor 3, nombor 4 jumpa siapa, nombor 5 jumpa siapa. Okey, 7 semua. Tarikan graviti menetap dan meneguhkan kedudukannya. Jika anda memerhati dan menelitinya, anda tidak akan menemui sebarang percanggahan, ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian. Orang sebut langit nak runtuh, betul tak? Bila lagi nak hujan, dia kata apa? Langit nak runtuh. Tak runtuh-runtuh pun. Peribahasanya, langit nak runtuh. Artinya hujan tu nak kuat. Bila langit runtuh, artinya habislah. Sedangkan Tuhan sebut, tidak ada cacat pun pada langit ni, dia kata. Alihkan pandangan anda ke langit dan lihatlah. Adakah anda mendapati bahagian yang retak dan pecah? Kalau kita pandang ke atas, apa yang retak dan pecah? Siling kan, atap rumah kita. Sebaik skoping tinggi 7 husin je, bolehlah kita beli baru. Dekat kedai sekamat apa depan negawi tu. Tapi kalau kita pandang ke langit, tak ada retak, tak ada pecah. Tapi kita pandang ke atas ni ada. Tak ada air sikit, ini yang bocor ni. Dia sikit bocor. Maksudnya tak sempurna yang manusia buat. kita panggil tukang yang paling handal lah kira tu. Yang buat Putrajaya buat rumah kita, kira handal lah mana. Kok handal lah. Tapi pun tak je tu. Tapi kalau pandang ciptaan Tuhan, beres. Ini membuktikan bahawa betapa kejadian yang hebat dan tiada sebarang kejadian yang hebat dan tiada sebarang kecacatan, ia juga menunjukkan bahawa penciptanya memiliki kuasa yang sempurna dan ilmu yang mendalam, jitu dan lengkap, perfect kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu allazi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, thumma istawa 'alal 'arsy, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma. Allah jualah yang menegakkan langit pada tahap yang tinggi tanpa bertiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arasy, dan dia menciptakan untuk kamu matahari dan bulan masing-masing beredar dalam orbit untuk suatu masa yang ditetapkan. Langit adalah suatu benda yang tidak diketahui hakikatnya melainkan oleh Allah jua. Kedudukannya menjauhi bumi mengikut kaedah ukuran zaman dahulu ialah sejauh perjalanan 500 tahun. Mau 500 tahun perjalanan pun sampai langit ni ya. Macam mana Nabi SAW boleh pergi ke langit satu malam? Itulah namakan mukjizat. Dewasa ini ukuran jarak jauh dihutung dengan batu sebagaimana termaklum dari program penerokaan angkasa lepas. Ada pandangan mengatakan bahawa langit adalah orbit bagi planet-planet. Menurut pandangan ahli astronomi pula, ia adalah ruang kosong yang menjadikan tempat planet-planet berputar. Apabila kita dapat menggambarkan planet-planet dalam bentuk dan jarak di antaranya yang tertentu dan berbeza-beza, maka kita juga dapat menggambarkan 7 lapis lingkungan langit, himpunan planet-planet dan gugusan bintang-bintang dikenali sebagai alam semesta. Berdasarkan ilmu astronomi, sistem suria adalah merangkumi matahari dan planet-planet serta selainnya. Planet-planet tersebut mengikut turutan dari matahari ialah Utarid, Zuhrah, Bumi, Mariikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun dan Pluto. Gugusan bintang-bintang adalah matahari-matahari yang sangat jauh. Adakala warna sebahagian daripadanya berubah-ubah dalam masa beberapa hari. Allah berfirman lagi bermaksud, kemudian ulangilah pengamatanmu berkali-kali, dan secaya pandanganmu itu hanya akan dapat membawa kepadamu perasaan hampa daripada melihat sebarang kecacatan dan serba tidak berupaya untuk menatapinya. Maknanya, pandanglah berkali-kali dengan teliti. Pandangan itu pasti akan membawa kekecewaan anda untuk menemui sebarang kecacatan dan kepincangan dalam langit, kejadian langit dan bumi. Bahkan, kamu akan merasa sukar dan kepenatan kerana terlalu kerap merenung dan mengamatinya. Dengan kata lain, ayat ini seolah-olah mahu mengungkapkan kata-kata berikut. Wahai insan yang ungkapan ini ditujukan kepadamu, walaupun engkau memandang dan mengamatinya berkali-kali, namun pandangan itu hanya membibitkan kekecewaan kerana kamu pasti tidak dapat melihat kecacatan dan kepincangan. Yang dimaksudkan dengan perkataan karataini ialah pengamatan untuk mencari kepincangan. Jadi dia kata, carilah, dia kata, pandanglah banyak-banyak kali pun langit ni, tengok mana cacatnya, cari, kata. Kalau tak boleh sekali, 2 kali, pandang lagi, carilah. Kalau boleh cari kelemahan langit, kecacatan langit, kalau boleh jumpa, hebatlah. Tapi memang tak jumpa. Macam mana hebatnya langit? Tentulah yang menciptanya lebih hebat lagi. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala yang buruk itu daripada kelemahan dan kelemahan dari saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada lain masa dalam yang ketiga. Kalau tuan-tuan mendengar daripada orang yang lain perkara yang sama tapi huraian ini berbeza, tak mustahil saya salah dan tersilap. Yang maha sempurna itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kata-kata saya menyinggung perasaan tuan-tuan dan perempuan, mohon banyak-banyak maaf. Semoga majlis ilmu kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.